أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian risalah at-tasfiyah wa tarbiyah wa hajatul muslimina ilaihima. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang menyatakan bahwa mencari pembenaran atau hailah atas sesuatu yang haram agar dianggap sebagai sesuatu yang halal itu lebih berbahaya daripada seorang muslim yang melakukan perbuatan yang haram dalam keadaan ia tahu dan mengakui kalau perbuatannya tersebut adalah haram. Karena yang demikian ini masih memungkinkannya untuk bertaubat pada suatu saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, amma idza kana qad zuyyina lahu su'u amalihi li sababin minal asbab. Adapun kalau seseorang perbuatannya telah dihiasi dengan sekian sebab sehingga dia menganggap perbuatan yang haramnya menjadi halal, imma bita'wilil khata, entah itu dengan takwil yang salah, au bil jahlil baligh, atau dengan kebodohan yang nyata, fadhanna anna amalahu la syai'a fihi, sehingga dia menyangka bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak mengandung apa-apa, fabadahi alla yakhtur fi balihi yauman ma an yatuba ilallahi azza wajal, maka kecil kemungkinannya pada suatu saat dia akan bertaubat kepada Allah azza wajal. Nah, jadi kalau seseorang ketika melakukan perbuatan yang salah atau melakukan perbuatan yang haram itu dihiasi dengan takwil-takwil atau karena kebodohan sehingga dia menganggap perbuatan haram yang dilakukannya itu tidak apa-apa, maka kecil kemungkinan dia bisa bertaubat. Ya, kecil kemungkinan dia bisa bertaubat. Nah, fakana khatarul muharrami al-mustahalli fikriyan wa'tiqadiyan ashadda bikathir minal muharramil makshuf. Maka bahaya sesuatu yang haram yang kemudian dianggap halal secara pemikiran dan keyakinan itu lebih berat. Lebih berat keadaannya daripada yang jelas-jelas haram. Ya. Yang haram dianggap halal secara pemikiran dan keyakinan itu lebih berat daripada sesuatu yang jelas-jelas haram. Falladhi ya'kulur riba, Syekh memberi contoh sekarang. Falladhi ya'kulur riba wa ya'lamu annahu riba wa ya'taqidu annahu riba, hadza ma'a annahu yuharibu Allah wa rasulahu kama fi nafsil ayah, khatruhu fin natijati aisar min dhaka alladhi ya'kulur riba wa huwa ya'taqidu annahu innama ya'kulu halalan. Orang yang makan harta riba, makan harta riba dalam keadaan dia tahu bahwa itu harta riba, ia yakin bahwa itu harta riba, ya, itu harta riba. Ini bahayanya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang makan riba dalam keadaan meyakini kalau yang dimakannya itu halal. Paham sekarang? Ada orang yang melakukan praktek riba. Ya. Melakukan praktek riba, dia sadar bahwa yang dilakukannya itu riba. Riba ini hukumnya haram, dia tahu. Ini lebih ringan keadaannya. Lebih ringan bahayanya dibandingkan dengan orang yang melakukan praktek riba, makan harta riba dalam keadaan yakin kalau yang dimakannya itu halal, bukan riba. Ya. Kemudian kata Syekh, hadza kamatsali alladzi yashrabul muskir. Syekh memberi contoh lagi. Ini juga mirip seperti orang yang minum minuman yang memabukkan. Wa ya'taqid annahu haram. Dalam keadaan dia meyakini yang diminumnya itu haram. Fayurja an yatuba ilallahi azza wa jal. Maka masih diharapkan suatu saat dia dapat bertaubat kepada Allah azza wa jal. Ammal ladhi yashrabul muskir. Adapun yang kedua, orang yang minum minuman yang memabukkan. Wa huwa ya'taqid lisababin ma annahu syarabun halal, sementara dia meyakini bahwa yang diminumnya itu halal karena suatu alasan, fahadza akhtar min dzalika, maka yang ini keadaannya lebih berbahaya dari yang sebelumnya, yang pertama. Ya. Orang atau seorang muslim ketika berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Karena seorang muslim secara fitrah dia akan mengetahui dan akan meninggalkan hal-hal yang haram. Secara fitrah. Manusia tidak akan mau, ya, seorang muslim tidak akan mau melakukan hal-hal yang diharamkan. Apalagi kalau sudah tahu kalau itu haram. Secara fitrahnya begini. Kalau kemudian dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dalam keadaan tahu, maka ini pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya, apa yang disebutkan sebelumnya oleh Syekh, bisa jadi karena takwil yang salah. Karena apa? Takwil yang salah. Pemahaman yang salah. Atau karena memang bodoh. Nah, ini, tidak tahu hukum. kalau yang bodoh urusannya lebih ringan. Tetapi kalau karena paham yang salah, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Jadi intinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan haram dalam keadaan dia sadar, tahu yang dilakukannya itu haram, ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang yang melakukan perbuatan yang haram tetapi dianggapnya sebagai sesuatu yang halal. Saya menyebutkan dua contoh di sini. Contoh pertama tentang orang yang makan harta riba. Contoh yang kedua orang yang meminum minuman yang memabukkan. Ya. Li'annahu la yatasawwaru an yatuba anhu abadan ma dama yusi'u fahma hukmi hadzal amr. Nah ini. Orang yang menganggap halal minuman yang haram, ya, karena suatu alasan, ini lebih berbahaya. Li'annahu la yatasawwar, karena tidak akan tergambar pada suatu saat nanti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pemahamannya terhadap hukum itu buruk, ya. Pemahamannya terhadap hukum jelek. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal hadis dzakara bai'al inah. Kama dzakarna fi muttali'il kalam ala sabilit tamtsil la ala sabilit tahdid. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang sistem jual beli dengan cara inah. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh beliau hanya sekedar contoh, bukan merupakan batasan seperti yang telah disinggung oleh Syekh sebelumnya. Fayushiru ila anna kulla haramin yartakibuhul muslimu mustahillan lahu bitariqatin ma min turuqit ta'wil fahadha min nataijihi an yudhillahullahu azza wa jal. وَيُذِلُّ بِسَبَبِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَشَى فِيهِمْ وَشَاعَى. Maka kata Syekh, ini merupakan sebuah isyarat. أَنَّ كُلَّ حَرَامٍ, bahwa setiap perkara yang haram yang dilakukan oleh seorang muslim dengan anggapan halal oleh suatu alasan atau karena suatu alasan seperti takwil, ya, maka min nataijihi, hasil akhirnya Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya, dan dengan sebabnya pula kaum muslimin pun menjadi terhina apabila yang demikian ini menyebar dan mewabah di tengah-tengah mereka. Ini satu kaidah, ya, yang penting untuk kita ketahui. Sekali lagi, anna kulla haramin, setiap perkara yang haram yang dilakukan oleh seorang muslim dengan anggapan halal karena suatu alasan seperti takwil, ya, maka hasil akhirnya Allah akan menghinakannya. Dan dengan sebabnya kaum muslimin pun akan terhina. Jadi salah pemahaman itu sesuatu yang berdampak besar. Bahayanya luar biasa. Untuk itulah Asy-Syaikh rahimahullahu taala melalui risalah ini mengajak untuk melakukan tazkiyah Tasfiyah itu dalam rangka tashihul mafahim, meluruskan pemahaman-pemahaman. Ya. Karena kalau salah dalam memahami sesuatu, apalagi menyangkut hukum, ini bisa berakibat fatal. Ya. Bahaya. Bahayanya menyeluruh. Coba bayangkan kalau ada seorang ustadz, seorang alim menjelaskan tentang hukum, kemudian salah. Ya. Diikuti oleh banyak orang. Ya. Maka semua akhirnya melakukan kesalahan. Inilah salah satu penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kehinaan kepada kaum muslimin. Ya. Thumma zakara naw' ats-tsani min al-asya' allati yashtarikun nas kulluhum fi ma'rifati mukhalafatiha lisyari'ati. Kemudian Nabi SAW menyebutkan jenis atau macam penyakit yang kedua. Tadi malam sudah kita sebutkan penyakit yang pertama. Problem yang pertama. Sekarang kata Syekh Albani, Nabi menyebutkan jenis atau macam penyakit yang kedua. Problem yang kedua. Apa itu? Minal asya allati yashtarikun nasu kulluhum fi ma'rifati mukhalafatiha li syari'ati. Penyakit yang kedua ini termasuk dari perkara yang manusia pada umumnya berserikat. Ya, dalam mengetahuinya. Dalam mengetahuinya. Dan penyelisihannya terhadap syariat. Ini yang kedua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum abnabal baqar wa raditum bizar'i." Ai in syaghaltum bis-sa'yi wa ra'a hitamid dunya wa tahsilu الرزق باسم أن الله عز وجل أمرنا بالسعي وراء الرزق فيبالغ المسلمون في سبيل ذلك وينسون ما فرض الله عليهم من الفرائض. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, kemudian memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, waraditum bizar'i, bangga dengan perkebunan, maksudnya sibuk dengan pertanian. Ai in syaghaltum bisai, yakni kalian sibuk dengan usaha. Wara'a hitamid dunya, mengejar perhiasan dunia. Wa tahsil ar-rizq, dan mengupayakan rezeki. Bismi annallaha azza wajal, dengan alasan Allah azza wajal memerintahkan untuk berusaha mendapatkan rezeki. Fayubaligul muslimun fisabilidzalika, hingga akhirnya kaum muslimin bekerja keras untuk mendapatkan itu semua. Wayansauna ma faradallahu alaihi minal faraid, mereka melupakan apa yang telah Allah azza wa jalla wajibkan. Nah, jadi inilah penyakit yang kedua. Sibuk dengan dunia, ya, dan melupakan kewajiban. kalau dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadtum abnabal baqar wa raditum bizzar'i. Memegang ekor-ekor sapi dan bangga dengan perkebunan. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disimpulkan, sibuk dengan dunia. Karena saking sibuknya dengan dunia, akhirnya lupa terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebab kehinaan yang menimpa kaum muslimin itu berarti dua. Ya. Yang pertama, banyak di kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang haram, kemudian mencari pembenarannya sehingga dianggap sebagai hal yang halal. Yang kedua, sibuk dengan dunia dan melupakan kewajiban. Karena ini Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan timpakan kehinaan. Ya. Wa yaltahuna bis-sa'yi wara'a az-zar'i wadh-dharr. Kaum muslimin terlena. Ya. Terlena dengan pertanian dan perkebunan. Wa ma syabaha dzalika minal makasib. Dan usaha-usaha yang semisalnya. Fayunsihim dzalika ma faradallahu alaihi minal wajibat. Semua itu melupakan mereka terhadap kewajiban. Wa dzakara ala sabilil mitsal al jihad fi sabilillah. Di dalam hadis Nabi menyebutkan contohnya, salah satu contoh kewajiban yang mulai dilupakan adalah jihad di jalan Allah. Faqala alaihi salatu wasalam, idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum abnabal baqar wa luditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di dalam hadis Nabi mengatakan, apabila kalian sibuk dengan jual beli cara hina, ini penyakit pertama, kemudian kalian memegangi ekor-ekor sapi, ya, sibuk dengan peternakan, waraditum bizar, sibuk dengan perkebunan, lalu akhirnya kalian meninggalkan jihad. Ini contoh dari salah satu kewajiban, ya, yang dilupakan, ya, yang ditelantarkan, yang ditinggalkan. Karena apa? Karena melakukan hal yang haram dan karena sibuk dengan dunia. Jadi penyebutan jihad di sini juga hanya sekedar contoh, bukan batasan. Ya. Bukan batasan, tapi contoh saja. Karena meninggalkan kewajiban itu hingga akhirnya Allah Azza wa Jal timpakan kehinaan dan tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Menjauhi hal-hal yang diharamkan, ya, dan melaksanakan apa yang diwajibkan. Hadzal haditsu min a'lamin nubuwati kama tarawun. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini benar-benar merupakan bukti nubuwah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama taraun, seperti yang kalian lihat, ya. Faqad tahaqqaqa fina hadza dzul, sungguh benar-benar telah terjadi kehinaan ini di tengah-tengah kita. Kama huwa musyahidun ma'al asaf, seperti yang telah disaksikan, sungguh sangat disayangkan. Dan kita sudah tahu penyebabnya, ya. Tinggal sekarang apa solusinya. Fayajibu alaina an nakhudh al-ilaj min hadzal hadis ba'da an wasafa al-marad. Maka wajib bagi kita untuk kemudian mengambil dan mencari solusi dari hadis yang sama. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis penyakitnya. ini benar-benar ya, bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak hanya sekedar menyebutkan kejelekan, tapi memberitahukan apa yang akan membuat kita selamat dari kejelekan tersebut. Ya. Seperti dalam hadis yang tadi malam kita singgung, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang nanti tetap hidup di antara kalian pasti akan melihat banyak perselisihan. Ini kejelekan, ini keburukan. Nabi tidak hanya menyebutkan ini saja, tapi Nabi sebutkan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin. Ini solusinya. Ini jalan keluarnya. Ini cara kita selamat dari segala macam perselisihan dan perpecahan. Ya. Begitupun dalam hadis ini. Nabi tidak sekedar menyebutkan hal-hal yang membahayakan, tapi Nabi juga menyebutkan solusinya. Maka kata Syekh, wajib bagi kita untuk mengambil solusinya dari hadis ini. Setelah Nabi menyebutkan jenis penyakitnya. Wa ma sayathmuru hadzal marad min dhullin. Dan mengetahui apa yang ditimbulkan berupa kehinaan dari penyakit ini. Faqad tamassakna bil adwa. Kita telah mengetahui penyakitnya. Wa addat bina ilal marad. Ala wa huwa dul. Dan kita sudah tahu akibat dari penyakit ini, yaitu kehinaan. Ya. Kita sudah tahu penyakitnya, sudah tahu problemnya, dan sudah tahu pula akibatnya. Akibat yang ditimbulkan dari problem dan penyakit ini adalah kehinaan. Fa'alaina idzan an na'uda ila tatbiqid dawa. Maka hendaknya kita ya kembali menerapkan penawarnya. Alladzi wasafahu Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang juga telah disebutkan oleh Rasul. Kita kembali melihat obatnya. Bi annahu idza raja'na ilaihi rafa Allahu 'azza wa jalla 'anna hadza dzul. Karena ya, kalau kita kembali kepada obat atau penawar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mengangkat kehinaan ini dari kita. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wan nasu yaqra'una hadzal hadits wa yasma'una katsiran qawlahu sallallahu alaihi wasallam hatta tarji'u ila dinikum." Manusia pada dasarnya mereka membaca hadis ini. Membaca hadis ini. Dan sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Hatta tarji'u ila dinikum," sampai kalian kembali kepada agama kalian. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizza' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara 'ina, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kata Syekh Albani, sering orang itu mendengar kata-kata ini. Ya. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang jadi masalah itu banyak yang salah dalam menerapkannya. Banyak yang salah dalam memahaminya. Ya. Banyak yang keliru, banyak yang tidak tepat memahami kata kembali kepada agama. kembali kepada agama itu bukan kembali kepada nenek moyang. Kembali kepada agama itu bukan kembali kepada madhab-madhab Islam yang ada. Kembali kepada agama itu bukan kembali kepada ucapan ulama tokoh tertentu yang tidak berdasar. Kembali kepada agama itu bukan harus taklid kepada seseorang. Kembali kepada agama itu bukan berarti harus ta'assub, fanatik kepada organisasi tertentu, kepada kelompok tertentu, atau kepada pribadi tertentu. Ini sekarang yang akan diluruskan oleh Syekh. Ya. Karena sekarang kalimat ini, hatta tarji'u ila dinikum, merupakan obat, penawar. Ya. Solusi dari problem yang menimpa. Dari penyakit yang menimpa kaum muslimin. Tinggal, ya, sejauh mana kita memahami kata kembali kepada agama ini. Karena pada faktanya, banyak orang yang keliru sehingga tidak sampai ya kepada yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan fayadhunnuna anna ruju'a ila din amrun sahlun. Banyak orang yang mengira bahwa kembali kepada agama itu perkara yang mudah. Amma ana fa ara anna ruju'a ila ad-din yahtaju kama yuqalu indana ila hazziktaf. Adapun menurut aku, kata Syekh, menurutku kembali kepada agama itu butuh sesuatu yang menurut bahasa kami adalah hazziktaf. Kerja keras. Kembali kepada agama itu butuh kerja keras. Kenapa kok butuh kerja keras? Karena banyak orang yang sudah tidak mengenal agamanya. Ya. Banyak kaum muslimin yang jauh dari ilmu agamanya. Jadi ketika kita ingin mengembalikan mereka itu butuh kerja keras, butuh usaha. Kalau kasih gambaran itu, ya seharusnya orang-orang itu berjalannya ke barat misalnya. Ini sudah berjalan ke timur. Kita ingin mengembalikan, menarik mereka, mengajak mereka, memberitahukan kepada mereka. Bukan ke sana jalannya, bukan ke timur, tapi ke barat. Sementara jumlahnya sangat banyak. Ini butuh kerja keras, ya kan? Kita lari. Yang satu, jangan ke sana jalannya, ke barat. Yang satu lagi sudah jauh, kita kejar lagi. Nah ini. Tunggu, jangan ke sana. Bukan ke timur, tapi ke barat. Jadi memang butuh kerja keras, kata Syekh Albani. Ya? Bukan hal yang mudah. Menyadarkan kaum muslimin, itu butuh kerja keras. Apalagi di zaman sekarang banyak fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Wah, luar biasa. Butuh kerja keras. Wajar kalau kemudian kita yang berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya yang benar itu dianggap asing, ya enggak? Karena memang sedikit jumlahnya. Mayoritasnya sudah jauh, ya. Kita yang ingin berusaha cuma 4 orang, 5 orang. Jadi bukan hal yang mudah. Ya. Mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya itu bukan hanya sekedar ngajak mereka rajin sholat, rajin ibadah. Bukan hanya sekedar itu. Ya. Kalau cuma ngajak orang untuk sholat, untuk ini gampang. Gak perlu kerja keras. Ya. Syekh Al-Albani mengatakan wa dzalika li annana jami'an na'lamu anna hadadz-dzin qad usiba bi muhawalatin katsiratin li taghyiri haqa'iqi katsiratin minhu. Kenapa butuh kerja keras? Kata Syekh, karena kita semua tahu bahwa agama ini telah banyak orang yang merubahnya. Banyak orang yang berusaha untuk mengubah hakikatnya, mengubah wajahnya. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ya. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid. Tauhid dianggap syirik. Ini sudah seperti ini zaman sekarang ini. Ya. Kita melakukan sesuatu yang sunnah dianggap ajaran baru. Islam baru ini. Ya. Padahal yang kita kerjakan itu sunnah. Ya. Wajah Islam itu sudah berubah. Ya. Karena banyak orang-orang yang memang dengan sengaja mengubahnya. Ya. Ini jelas butuh kerja keras. Wa qad istata'a ba'duhum an yasila ila mithli dzalika taghyir aw at-tahrif. Bahkan sebagian mereka telah berhasil, ya. Sebagian orang-orang yang benci terhadap Islam itu telah berhasil melakukan perubahan. Melakukan tahrif di dalamnya. فَبَعْضُ هَذَا التَّغْيِيرُ مَعْرُوفٌ لَدَيْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَبَعْضُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. Perubahan-perubahan ini sebagiannya diketahui oleh banyak orang dan sebagiannya tidak. بَلْ عَلَى الْأَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ جَمَاهِرِ النَّاسِ. Bahkan sebaliknya, bisa jadi tidak diketahui oleh banyak orang. Sekarang saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Ya. Fahunaka masailun ba'duha i'tiqadiyah wa ba'duha far'iyah fikhiyah yadunnuna annaha minaddin. Di sana ada beberapa masalah, sebagiannya menyangkut akidah dan sebagiannya menyangkut fikih, yang telah dianggap sebagai bagian dari agama, padahal sebenarnya bukan bagian dari agama. Wa hiya laysat min ad-din fi syai. Wal mithalu sabiq laysa min nabi ba'idin. Bahkan kata Syekh, contoh yang sebelumnya itu tidak jauh dari masalah yang sekarang sedang kita bicarakan. Wa huwal illah al-ula allati dzakaraha ar-rasul alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis biqaulihi idza tabayatum bil ina, yaitu mengenai penyakit pertama yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya idza tabayatum bil ina, apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara ina. Ya. Jual beli inah, jual beli yang diharamkan. Ini sudah dirubah wajahnya menjadi sesuatu yang dianggap halal. Ini contoh konkretnya. Ya, yang paling mudah kata Syekh. Kenapa kok ada banyak orang yang menganggap jual beli yang seperti itu halal, jual beli yang seperti itu boleh? Karena wajah agama ini sudah dirubah. Ya. Yang haram dianggap halal, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang halal pun pada akhirnya dianggap haram. maka wajar kalau Syekh di awal tadi mengatakan bahwa mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya yang benar itu butuh kerja keras. Tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Fabai'ul ina hadza laisa musallaman bihi inda jami'in nas au ma'rufan annahu haram. بل لا يزال كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية التي نرجو أن تكون معقل الإسلام وبعيدة عن أن تكون متأثرة بما تأثرت به البلاد الإسلامية الأخرى يفتون ببيع الإينة بهذه المبايعة التي فيها احتيال على استحلال الربا. Maka jual beli dengan cara inah ini sebenarnya tidak diterima oleh kebanyakan orang. Bahkan dikenal sebagai sesuatu yang haram. Ya. Namun banyak dari kalangan para ulama yang terdapat di negeri-negeri Islam yang sebenarnya jauh dari pengaruh-pengaruh negeri-negeri selain Islam, yuftuna bi bai'il inah, justru malah membolehkan jual beli inah ini. Sebuah jual beli yang sebenarnya hanya merupakan upaya membenarkan atau menghalalkan riba. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا. Ini hanya salah satu contoh dari sekian contoh. يعرفها المشتغلون بالفقه الإسلامي, yang diketahui oleh orang-orang yang memang sibuk dalam masalah-masalah fikih Islam. Ya. وَهَذَا نَوْءُ مِنَ الْمُبَايَعَةِ مَعَ تَحْرِيمِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ وَجَعَلَهُ سَبَبُ وُقُوعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الذُّلِّ هُوَ مِثَالٌ مِنْ عَشَرَاتِ الْأَمْثِلَةِ فِي الدِّلَالَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ الدِّينَ مِنْ جَدِيدٍ عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Jenis jual beli atau transaksi inah ini dengan pengharaman yang sudah datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjadi penyebab terhinanya kaum muslimin adalah merupakan salah satu contoh dari puluhan contoh di mana ini semua menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk memahami agama dengan memperbaharuinya sesuai dengan sumbernya dari kitab dan sunnah. Jadi kenyataan di mana masih adanya orang-orang yang menghalalkan jual beli inah, ini mendorong kita untuk memperbaiki pemahaman agama kita. Ya. Yaitu harus berdasarkan kitab dan sunnah. Dan sekali lagi, transaksi jual beli inah ini hanya satu contoh. Banyak perkara-perkara yang sebetulnya haram, tidak boleh dilakukan, tapi kemudian dianggap halal. Semua ini sekali lagi menuntut kita untuk memahami agama dengan benar. Jangan sampai kita terjerumus seperti mereka-mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Yang menganggap baik sesuatu yang jelas-jelas jelek. Jadi kita harus kembali kepada agama dengan benar sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa segala macam penyimpangan, segala macam penyimpangan, kesesatan, baik dalam keyakinan ataupun dalam ibadah, demikian juga dalam muamalah, salah satu penyebabnya adalah jeleknya pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jauhnya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa nahnu hinama nushiru ila anna hunaka ulama'un yastabihuna ba'da ma ja'a an-nassus sharih fi sunnah bitahrimihi la nuridu min wara'i dhalika at-ta'na aw an-naila min ilmi hadha alladhi istabaha ma ja'a al-hadith bitahrimihi aw izdira'ihi wa innama nuridu nushal muslimin. Kemudian kata Syekh mengingatkan bahwa kami ketika menyebutkan bahwa di sana ada sebagian ulama yang membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di dalam sunnah, maka tidaklah kami menginginkan di balik itu celaan atau menghina ilmu sebagian ulama yang telah membolehkannya. Akan tetapi yang kami inginkan adalah nushal muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Syekh adalah semata-mata memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Memang beliau menyebutkan bahwa di sana ada sebagian ulama yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. Namun tujuannya bukan dalam rangka mencelanya, tapi semata-mata memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi para pemimpin-pemimpin Islam, para ulama-ulama Islam dan kaum muslimin. Kalau ada di antara ulama-ulama Islam yang salah pemahamannya kemudian diluruskan, maka itu semata-mata memberinya nasihat. Bukan mencelanya, tapi semata-mata memberinya nasihat. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tidak maksud kami untuk mencela, mencaci maki mereka, tetapi maksud kami adalah semata-mata ingin memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Wa nuridu an nata'awana ma'ahum jami'an wa khassatan minhumul mustaghilina bil fikhil islami. Dan kami, kata Syekh, ingin bekerja sama dengan mereka semuanya, khususnya yang dikenal memang mengurusi masalah-masalah fikih. Ala fahmi ma waqa'a fihil inhirab min ba'din nas li ayyi sababin kana. Bekerja sama ya, untuk meluruskan pemahaman ya, yang salah yang telah menimpa sebagian orang dengan sebab apapun. Wa dzalika birruju'i ila tahkimi ayatin karimatin fil Qur'an. Yaitu dengan cara kembali kepada tahkim ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an. Wa hadhil ayah ma'rufatun ladaina jami'an. Ayat yang dimaksud ini ayat yang sudah ma'ruf bagi kita semua. Walakin qalla man yas'a ila tatbiqiha, hanya saja sedikit sekali yang mempraktekannya. Wa tilkal ayatu, ayat yang dimaksud adalah qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman ya, kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu khairun wa ahsanu ta'wila, lebih baik dan merupakan jalan keluar yang paling baik. Ini yang dimaukan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya. Syekh ingin coba semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengatakan bahwa bai'ul inah itu halal, kembalilah kepada Quran dan sunnah. Ya. Yang melakukan hilah, mencari pembenaran supaya yang haram itu dikatakan halal, kembalilah kepada Quran dan sunnah. Syekh rahimahullah ingin mengajak mereka semua, ayo kembali kepada Quran dan sunnah. Jangan sampai terlalu berani mengatakan yang haram adalah halal. Jangan sampai memfatwakan jual beli yang haram menjadi halal. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ketika hadisnya sudah jelas bahwa jual beli inah itu haram, tiba-tiba ini masih menfatwakan tentang bolehnya. Ya. Sama Syekh Al-Albani disinggung. Mereka-mereka ini disebutkan sama Syekh Al-Albani, mereka-mereka ini. Namun maksud beliau bukan mencelanya, tapi apa? Menasehatinya supaya kembali kepada Quran dan sunnah. Karena salah satu solusi ya, atau satu-satunya solusi supaya bisa keluar dari kehinaan adalah dengan kembali kepada agama. Apa artinya kembali kepada agama itu? Artinya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fadarisuna lil fiqhi ya'lamuna anna bai'al inah wa katsiran minal buyu' fihi khilafun bainal ulama al-qudama fadlan 'anil muhaddithin. Famadha yaf'alul ulama'ul yawm bimithli hadhihil masail al-mukhtalafu fiha? Walladhi 'alamuhu anna aktsariyatahum as-sahiqah yuqirruna hadzal khilaf wa yad'una al-qadim 'ala qidamihi kama yuqal. Orang-orang yang mempelajari fikih, ya, mereka semua tahu bahwa jual beli inah atau banyak dari sistem jual beli yang ternyata di dalamnya ada perselisihan di kalangan para ulama secara hukum. Baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang datang kemudian. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama pada hari ini menghadapi perbedaan atau perselisihan hukum tersebut. Yang aku tahu, kata Syekh, ya, yang aku tahu, kebanyakan mereka mengakui adanya khilaf ini, perselisihan ini, namun sebagiannya menganggap lebih senior daripada sebagian yang lainnya. Ya. Tidak mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, tapi malah mengagul-ngagulkan senioritas. Saya lebih tahu daripada dia. Ya. Banyak, kata Syekh, ya, kita ulangi, banyak, kata Syekh, sistem-sistem jual beli yang memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Terjadi khilaf nih dalam masalah hukumnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian Syekh Al-Albani mempertanyakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama hari ini menghadapi perselisihan tersebut? Ya. Lalu kata Syekh, dengan melihat kenyataan, yang saya tahu, kata Syekh, justru kebanyakannya mengakui ini merupakan perselisihan, namun membanggakan, ya, masalah senioritas. Saya lebih duluan daripada ulama itu. Ya. Atau saya lebih senior daripada ulama itu. Saya lebih tahu daripada dia. Pada akhirnya yang terjadi saling membanggakan dirinya, ya. Ini yang terjadi. Ya. Dan ini memang fakta, apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah itu fakta. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya. Pokoknya menurut madhab kami ini boleh. Nanti yang lainnya pun mengatakan begitu. Menurut madhab kami ini tidak boleh. Terus perpecahan semakin besar, semakin besar, semakin meluas. Tidak ada penyelesaian akhirnya. Semakin bertambah. Ya. Ini bukti bahwa memang kebanyakan kaum muslimin tidak kembali kepada agamanya. Ya. Maka Syekh mengatakan, wahina dzalika aqulu kaifa yarji'ul muslimuna ila dinihim wa huwa al-ilaju alladhi nassa ar-rasul alaihi salatu wassalam ala annahum in akhadhu rufi'a dhullu anhum. Maka ketika itu aku katakan, kata Syekh, kaifa yarji'ul muslimuna ila dinihim. Jadi persoalannya, kata Syekh, bagaimana bisa kaum muslimin kembali kepada agamanya? Padahal kembali kepada agama itu merupakan solusi yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau mereka mengambil agamanya dengan benar akan dihilangkan kehinaan dari mereka. Ya. Bagaimana mungkin kaum muslimin itu bisa kembali kepada agamanya kalau faktanya seperti yang disebutkan di atas tadi? Ya. Kalau faktanya seperti yang disebutkan sebelumnya, bagaimana mungkin kaum muslimin bisa kembali kepada agamanya? Yang ada malah kembali kepada masing-masing ulamanya. Yang ada malah kembali kepada masing-masing madhabnya. Yang ada malah kembali kepada masing-masing organisasinya, kembali kepada masing-masing kelompoknya. Jadi bagaimana mungkin bisa kembali kepada agamanya? Padahal kembali kepada agama itu merupakan solusi yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengambilnya kembali dengan benar kepadanya, niscaya Allah akan mengangkat kehinaan dari kita kaum muslimin. Ya. Wa illa fala idza tabayatum bil ina. Nah, kalau seandainya kita tidak kembali kepada agama dengan benar, maka Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kita. Ya. Lihat Nabi SAW jelas mengatakan idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar. wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Jelas Nabi sudah mengatakan seperti ini, hatta tarji'u ila dinikum. Ini juga sebagai bukti yang kesekian kalinya bahwa kembali kepada agama, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama itu butuh kerja keras. Bukan sesuatu yang mudah. Idan, kata Syekh berikutnya, al-ilaju al-wahidu huwa rujuu ila din. Kalau begitu, satu-satunya solusi ya, adalah kembali kepada din, kembali kepada agama. Ya. Dan ingat, kembali kepada agama yang dimaksud di sini, ya, seperti nanti akan diuraikan oleh Syekh, bukan kembali kepada ulama, tokoh-tokoh tertentu. Bukan kembali kepada mazhab. Bukan kembali kepada pendapat. Ya. Jadi, solusi, satu-satunya solusi adalah kembali kepada agama. Lakin hadad din kama ya'lamul jami' wa bi khasatil mutafaqihina minhum mukhtalafun fihi asyaddal ikhtilaf. Akan tetapi, agama ini, sebagaimana yang diketahui secara umum, dan khususnya al-mutafaqihina minhum, khususnya orang-orang yang punya pemahaman, itu mengalami perselisihan, perpecahan, asyaddal ikhtilaf, dengan perselisihan dan perpecahan yang kuat. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Ketika kita akan kembali kepada din, kembali kepada agama, ternyata ya, dalam agama ini sekarang terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, dengan perpecahan dan perselisihan yang sangat kuat. Walaysa hadzal ikhtilaf kama yadhunnu katsirun minal kutab awil ulama mahsuran fi masail far'iyyatin qalilatin kama yaqulun. Dan perlu diketahui, kata Syekh, perselisihan dan perpecahan ini ya, tidak seperti sangkaan kebanyakan ulama, hanya terbatas dalam masalah-masalah cabang furu' saja. Ya, yang sedikit tidak. Bal hadzal khilafu yata'addahu ilal masail i'tiqadiyah, bahkan perselisihan perpecahan ini melebar sampai kepada masalah-masalah akidah. Ini kenyataan pahit ya yang kita hadapi. Dalam agama ini ternyata ya, terjadi perpecahan, perselisihan. Tidak saja menyangkut masalah fikih ibadah, ya, yang ringan, yang sedikit, akan tetapi melebar sampai pada masalah-masalah yang menyangkut akidah. Dan khilaf dalam urusan akidah itu khilafut tadad, khilaf atau perselisihan yang kontradiktif. Artinya tidak boleh ada sebenarnya khilaf dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan-urusan furu', fikih, tidak bisa dihindarkan. Tentu di sana ada khilaf. Dan setiap orang mendapatkan kelonggaran dalam khilaf yang sifatnya furu'iyah, fikih, selama didukung dengan dalil. Adapun khilaf perselisihan akidah ini tidak boleh terjadi. Perselisihan yang kontradiktif, urusannya benar dan salah, urusannya sahih atau tidak. Ya. Kalau akidahnya tidak benar, berarti benar. Kalau akidahnya benar, berarti salah. Ya. Ini urusan akidah. Kalau kita tidak berada di atas akidah yang sahihah, maka bisa jadi berada di atas akidah yang batilah. Hanya ada dua. Imma haq wa imma batil. Bisa jadi hak, bisa jadi batil. Ya. Hanya saja, sekali lagi, perselisihan dalam agama ini sekarang menyangkut masalah furu'iyah dan juga menyangkut masalah i'tiqadiyah, akidah. Ini bukti kebenaran nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang tetap hidup di antara kalian akan menyaksikan banyak perselisihan. Dan perselisihan ini menyangkut urusan fikih, ibadah, furu' dan juga masalah akidah. Fahunaka, kata Syekh, di sana khilafun kabirun bainal asyairah wal maturidiyah. Wahunaka khilafun baina haula'il mu'tazilah. Fadlan anil firaqil ukhra. Ya. Di sana ada perselisihan yang besar terjadi antara asyairah dan maturidiyah. Ya. Kelompok ini kelompok yang menyimpang. Khususnya dalam akidah tentang sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi perselisihan, kata Syekh. Wa hunaka khilafun bainal mu'tazilah. Di sana juga ada khilaf antara mu'tazilah. Ya, kaum rasionalis. Ini juga terjadi penyimpangan dalam urusan akidah. Fadlan anil firaqil ukhra. Dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Ini seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi akan pecah menjadi 72 golongan. Iftaraqatin Nasara 71 golongan, ya. Iftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Nasara pecah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini kata Nabi akan pecah menjadi 73 golongan. Setiap golongannya itu pecah-pecah lagi, terus, ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh. Kelompok Maturidiyah pecah, ya. Kelompok Mu'tazilah pun demikian, terus bercabang, terus makin banyak. Wa kulluhum mahsubuna alaina bi annahum muslimun. Semuanya menampakkan diri, ya, di depan kita sebagai muslimin. Sebagai muslimin. Wa kulluhum mukhatabuna bi hadzal hadis, dan semuanya kena seruan hadis ini, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Fa ayyu dinin hadza alladhi yanbaghi an narji'a ilaih, maka kata Syekh mendapati kenyataan yang seperti ini. Fa ayyu dinin hadza alladhi yanbaghi an narji'a alaih, agama yang mana yang kita mesti kembali kepadanya? Karena faktanya sudah terjadi perselisihan, perpecahan yang sangat hebat. Kita mau kembali kepada agama yang mana? Ya. Mau mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama, agama yang mana? Ahwa bimafhumi madhhabi fulan, apakah kita akan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada madhhab si fulan? Ya. seseorang tertentu. Ila akhir ma hunalika minal madhahib. Dan madhab-madhab lainnya. Wala nahsul khilafil madhahibil arba'ah. Allatina qul innaha min madhahib ahli sunnah. Atau kita batasi saja. Ya, atau kita batasi saja, kita ajak kaum muslimin untuk kembali kepada empat madhab. Yang kita katakan bahwa madhab-madhab ini adalah madhab ahlu sunnah. Syekh kembali mengatakan, ayyu dinin hadzal ladzi huwa ilaj. Ilaju raf'idzul anna. Agama yang mana? Yang merupakan solusi yang bisa mengangkat kehinaan dari kita kaum muslimin. Madhab-madhab dalam Islam itu banyak. Ya. Kita mau ajak kaum muslimin ini kepada madhab yang mana? Kalau katakanlah kembali kepada agama itu, kembali kepada madhab. Atau sudahlah, di sana ada empat madhab yang masyhur. Ya, ada empat madhab yang terkenal. Kita mau ajak ke madhab yang mana dari empat madhab itu? Ya. Agama yang mana yang akan kita jadikan solusi untuk bisa mengangkat kehinaan dari diri kita? Kata Syekh, fa idza raja'na ila ayyi madhhabin sanajidu hunaka ba'dha masail aw ashra masail aw asharatil masail tukhalifus sunnah in lam yukhaliful kitab ba'dhuha. Kata Syekh, kalau kita kembali ya kepada satu madhab, kalau kita kembali kepada satu madhab, sanajidu hunaka, kita akan dapati di sana ada sebagian masalah atau 10 masalah atau berpuluh-puluh masalah yang ternyata menyelisihi sunnah. Jika tidak menyelisihi kitabullah azza wajalla. Kalau sudah tahu faktanya seperti ini, apakah kita akan kembali kepada madhab? Kalau kita sudah tahu faktanya seperti ini, apakah kita akan kembali kepada madhab? Misalnya madhab Abu Hanifah, atau madhab Malik, atau madhab Ahmad, atau madhab Syafi'i. Apakah kita akan kembali kepada madhab? Ya, sekarang faktanya dalam madhab juga banyak masalah yang ternyata menyelisihi sunnah. Jika dikatakan tidak menyelisihi Al-Kitab. Na'udzubillah kalau seandainya ternyata dalam sebagian madhab itu juga ada yang menyelisihi kitabullah. Maka jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak akan kembali kepada madhab. Berarti kembali kepada agama itu bukan maknanya kembali kepada satu madhab tertentu. Ya. Berarti bukan begitu caranya. Ya. Caranya bukan berarti mengajak kaum muslimin, ayo kaum muslimin semuanya, kita bersatu kembali kepada madhab Abu Hanifah. Kalau kembali kepada madhab Abu Hanifah, maka kita sudah kembali kepada agama. Gak seperti ini maknanya. Ya. Subhanallah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah betul-betul membuka cakrawala berpikir kita. Ya. Membuka pemahaman kita. Agar pemikiran itu tidak beku, ya. Dibuka sama Syekh Al-Albani, dikembangkan. Beliau bicara tentang kembali kepada agama. Mula-mula beliau menjelaskan, ya, bahwa sekarang faktanya dalam agama banyak perselisihan, ya, banyak perselisihan. Terus, kemudian setelah itu beliau bicara tentang apakah kembali kepada agama ini berarti kita harus kembali kepada madhab? Beliau jelaskan lagi bahwa madhab itu banyak. Ya. Lebih dari satu, bahkan lebih dari empat. Banyak madhab itu. Mau kembali ke madhab yang mana? Atau katakanlah, jangan bicara banyak madhab, bicara saja empat madhab yang sudah diketahui. Ya. Tetap kita mau kembali ke mana? Sementara ternyata faktanya dalam madhab itu juga banyak hal yang menyelisihi apa? Sunnah. Ya. Maka Syekh mengatakan selanjutnya, lidzalika fa ana ara anna ayya islahin yajibu an yaqum bihi du'atu ila al-islam wan nashiduna li iqamati daulatil islam bi ikhlas huwa an ya'udu ila an yufahimu awwalan anfusahum wa yufahimu al-ummat tsaniyan ad-din alladhi ja'a bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Aku melihat, kata Syekh, aku berpendapat, kata Syekh, bahwa perbaikan apapun yang akan dilakukan oleh dai-dai, penyeru-penyeru kepada Islam, dan oleh orang-orang yang hendak menegakkan daulah Islam dengan ikhlas, ya, ialah an ya'udu, hendaknya mereka an yufahimu awalan anfusahum, hendaknya mereka mengupayakan diri untuk memahamkan diri-diri mereka terlebih dahulu. Wa yufahimul ummah tsaniyan, dan berikutnya memahamkan umat. Tentang apa? Tentang agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini penjelasan Syekh rahimahullah. Ya. Jadi perbaikan apapun yang akan dilakukan oleh dai-dai ilal Islam atau orang-orang yang akan menegakkan daulah Islam dengan ikhlas, ya, ialah hendaknya mereka terlebih dahulu memahamkan diri-diri mereka, baru kemudian memahamkan umat. Tentang apa? Tentang agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ingin kembali kepada agama, ya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah fahami dulu agama itu. Pelajari agama itu. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Wajib bagi orang-orang yang ingin menegakkan dakwah Islam, apalagi punya cita-cita menegakkan daulah Islamiyah, wajib bagi mereka untuk memahamkan diri mereka terlebih dahulu, kemudian memahamkan umat tentang agama, ya, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya banyak orang yang lagi-lagi kita katakan tidak mengenal Islam dengan baik. Akibat tidak mengenal Islam dengan baik, ketika akan kembali kepada Islam, itu kembali kepada Islam yang tidak sesungguhnya. Malah kembali kepada madhab, kembali kepada ucapan tokoh tertentu, kembali kepada partai, kembali kepada organisasi. Nah, ya. Ini akibat dari tidak paham tentang Islam. Jadi kalau kita ingin kembali kepada din, kembali kepada Islam yang benar, maka kita harus memahami Islam itu sendiri. ya, mempelajari Islam itu sendiri. Wa dzalika la sabila ilaihi fi ma'taqidu ittifaqan baina jami'il fuqaha bi annahu la sabila ila ar-ruju'i ila fahmid din 'ala al-haqiqati allati anzalaha Allahu 'azza wa jalla illa bi dirasatil kitabi was-sunnah. Kata Syekh, ya, yang demikian tidak ada cara, tidak ada cara yang aku yakini, bahkan disepakati oleh seluruh fuqaha, tidak ada cara untuk kembali memahami agama dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, kecuali dengan mempelajari kitab dan sunnah. Ini kaidah, ya. La sabila ila ar-ruju'i ila fahmid din 'ala al-haqiqah allati anzalaha Allahu 'azza wa jalla illa bi dirasatil kitabi was sunnah. Penting kalimat ini. Tidak ada jalan untuk dapat kembali kepada pemahaman agama yang benar, yang sesuai dengan hakikatnya, yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan, kecuali dengan mempelajari kitab dan sunnah. Ya. Antum ingin belajar Islam. Belajar madhab tertentu tidak akan sampai. Ya. Antum ingin belajar Islam, tapi pakai kitab filsafat, gak nyambung. Ya. Antum ingin belajar Islam pakai kitab mantik, gak akan sampai. Tidak ada yang bisa menyampaikan kita untuk dapat memahami Islam dengan benar kecuali kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena Islam itu di situ, itulah sumbernya. Ya, itu sumbernya. Antum ingin mempelajari ilmu agama, gak bisa dengan cara tapa, bersemedi di pinggir kali. Ya. Sebulan, dua bulan. Gak makan, gak minum. Gak bisa dengan cara itu. Gak akan nyambung. Ya. Paling yang didapat bisikan-bisikan setan. Ya. Belajar Islam itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan mempelajari Quran dan sunnah. Ya. Jadi berilmu terhadap kitab dan sunnah ini sesuatu yang penting. Ya. Makanya Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Jangan banyak bicara dulu. Harus banyak belajar dulu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah. Kita diperintah untuk fa'lam, berilmu dulu, ya. Pelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan baik, niscaya akan faham tentang agama. Ya. Luar biasa penyampaian Syekh Al-Albani rahimahullah. Pertama, beliau mengatakan bahwa kembali kepada agama itu maknanya adalah memahami Islam yang benar. Ya. memahami agama yang benar yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian beliau mengingatkan, tidak ada cara untuk bisa memahami agama yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari Quran dan Sunnah. Wala jarama annal a'immata rahimahullah rahimahumullah dzalika min fadlihim wa fadluhum min rabbihim hadaru atba'ahum al-awwalin alladhina kanu 'ala ilmin an yattabi'uhum wa an yuqalliduhum wa yaj'aluhumul asl fir ruju' wa yansaw bidzalika aslas syari'ah al-kitab was sunnah. Ya. Dan perkara yang sudah tidak samar lagi bahwa para a'immah, ya, para a'immah, para ulama dengan keutamaan mereka, dan tentu saja keutamaan mereka itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa hadharu, memperingatkan atba'ahum al-awwalin, para pengikutnya, ya, alladzina kanu ala ilmin, yang berjalan di atas ilmu, memperingatkan min an yattabi'uhum wa an yuqalliduhum wa yaj'aluhumul asl fi dzalika, memperingatkan agar jangan sampai, ya, agar jangan sampai mengikutinya dan taklid kepadanya dan menjadikannya sebagai rujukan, ya, sehingga melupakan landasan syariat, yaitu Alkitab dan Sunnah. Jadi walhamdulillah, ya, kata Syekh, termasuk dari keutamaan Allah yang telah Allah berikan kepada para ulama, ya, mereka mengingatkan para pengikutnya yang berada di atas ilmu agar jangan sampai ittiba kepadanya dan taklid kepadanya dan menjadikannya sebagai rujukan, lalu melupakan kitab dan sunnah. Ini dilakukan oleh imam dari keempat mazhab itu. Ya kan? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Semuanya mengingatkan kepada para pengikutnya itu. Agar jangan sampai ittiba kepadanya, taklid kepadanya, dan menjadikannya sebagai rujukan. Ya. Saya akan menyebutkan nanti salah satu ucapan dari mereka para imam. Walastum bihajati jami'an ila an nasuqa lakum aqwalal a'immah allati tudandinu kulluha hawlal kalimah allati sahhat anhum jami'an idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Kata Syekh, kalian tidak butuh, ya, untuk kami paparkan semua perkataan-perkataan para ulama, ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, ada satu kalimat yang sahih datang dari mereka yang bunyinya idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Ya. Apabila ada hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Ini para imam mengatakan yang seperti ini. Ini bukti bahwa mereka tidak mengajak pengikutnya untuk mengikutinya, untuk taklid kepadanya, untuk menjadikannya sebagai rujukan. Ya. Para a'immah walhamdulillah mengajak pengikutnya untuk mengikuti hadis. Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Imam Malik mengatakan seperti ini. Syafi'i mengatakan seperti ini. Imam Ahmad juga mengatakan seperti ini. Jadi jelas, kembali kepada agama bukan berarti kembali kepada imam-imam madhab. Karena mereka sendiri juga tidak memerintahkan pengikutnya untuk taklid kepadanya. Ya. Fahasbuna hadzal qawlu minhum al-an. Kata Syekh, cukuplah ucapan mereka ini, ya, cukuplah ucapan ini yang kita nukilkan dari mereka. Tidak perlu banyak kalimat-kalimat lain yang serupa, tapi cukup kalimat ini saja. Fahada dalilun ala anna kulla imamin min ulaikal a'immah nasaha nafsahu wa nasaha ummatahu wa atba'ahu hinama amarahum bi an yarji'u ila al-hadis wa idza kana mukhalifan li ijtihadihi wa ra'yihi. Ini menjadi dalil bahwa ternyata para imam-imam itu mereka nasaha nafsahu, telah menasehati dirinya, menasehati umatnya, menasehati para pengikutnya. Yaitu ketika mereka menyuruh para pengikutnya agar kembali kepada hadis apabila menyelisihi ijtihadnya dan pendapatnya. Makanya ada istilah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kalian mau bermadhab, maka bermadhablah dengan cara baik dan benar. Bagaimana bermadhab dengan cara yang baik dan benar? Yaitu tetap yang menjadi rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Ya. Makanya tidak heran kalau dahulu didapati para a'immah, imam-imam kita yang secara madhab ada madhabnya, tapi secara praktek tidak sedikit menyelisihi madhabnya sendiri. Atau imam madhabnya sendiri. Kita kasih contoh sederhana saja, Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala secara madhab itu madhabnya Syafi'i. Madhabnya apa? Syafi'i. Imam madhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah bermadhab dengan cara baik dan benar. Lurus bermadhabnya. Apa buktinya? Buktinya tidak jarang masalah yang ketika disampaikan oleh Imam Syafi'i tidak ada dalilnya, tidak diikuti oleh Imam Nawawi ini. Salah satu contohnya masalah berdiri sholat. Ya, berdiri sholat dua orang. Menurut madhab Syafi'i, kalau sholat dua orang ini harus sejajar antara, harus ada perbedaan antara imam dan makmum. Makmum jelas ya, berdiri, kemudian si imam sedikit mundur ke belakang. Ya, alasannya untuk membedakan antara imam dan makmum. Dibantah ini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i ini enggak benar. Menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang justru mengajarkan harus sejajar ketika salat berduaan. Nah, ini bukti, ya. Kalau madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Si makmum harus mundur ke belakang sedikit untuk membedakan mana imam, mana makmum. Tapi tidak ada dalilnya yang mendukung pernyataan Imam Syafi'i ini. Tidak didukung dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membantahnya. Ini keliru. Ini tidak benar, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasulullah mencontohkan kalau salat berdua itu sejajar antara imam dan makmum. Kalau untuk membedakan mana makmum mana imam gampang. Ya, di mana-mana kalau makmumnya satu orang pasti berdiri sebelah kanan, enggak mungkin sebelah kiri. Enggak mungkin di belakang. Seperti baris berbaris kalau di belakang. Ya. Aneh kalau sob sholat bukannya ke samping kanan ke samping kiri tapi malah ke belakang. Ini baris berbaris bukan mau sholat. Ini salah satu bukti. Ya, bagaimana para a'immah walaupun mereka dikenal madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali, tapi tidak ada taklid, tidak ada ta'asub, tidak ada fanatik. Tetap yang menjadi acuan adalah Quran dan Sunnah. Ketika imamnya menyelisihi Quran dan Sunnah, tidak diikuti. Dan ini sesuai dengan pesan mereka, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudh biqawli Rasulillah. Kalau ucapanku menyelisihi ucapan Rasul, maka ambillah ucapan Rasul. Ini juga sama, ya, pernyataan mereka para a'immah. Makanya tadi ada istilah, kalau mau bermadhab, bermadhablah yang benar seperti para a'immah. Ibnu Katsir Syafi'i madhabnya. Imam Az-Zahabi Syafi'i madhabnya. Tapi muttabi' li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman salaf, ya. Dengan pemahaman para salaf. Selalu yang jadi acuan itu para sahabat Rasulullah, para tabi'in. Luar biasa. Nah, kalau seandainya orang-orang sekarang yang hidup zaman sekarang ini mengaku saya bermadhab Syafi'i, kemudian baik dan benar, betul, insyaallah akan nyambung, ya, akan ketemu. Tidak ada istilah saya Syafi'i, kamu Hambali, saya Hanafi, kamu Maliki. Tidak ada istilah seperti itu. Akan bersatu, ya. Karena yang jadi acuannya kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi kalau zaman dulu, madhab itu hanya sekedar legalitas saja. Ya. Hanya sekedar apa? Legalitas. Karena terkadang kalau dulu itu ada sebagian khalifah, ya, yang memang menuntut rakyatnya untuk bermadhab kepada madhab tertentu. Sehingga sebagian para a'immah kemudian menisbatkan diri kepada madhab fulani, madhab fulan, madhab fulan. Tetapi dalam praktek, dalam amaliyah, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sehingga tidak pernah ada keributan. Ya, tidak pernah ada keributan karena beda madhab. Belakangan ini aja yang kemudian terjadi keributan. Sampai nikah saja enggak jadi. Karena laki-lakinya madhab Syafi'i, perempuannya madhab Hanafi. Pertama belum ketahuan. Begitu mau akad, ya, atau setelah akad ketahuan, loh, kamu dari keluarga Hanafi, saya dari keluarga Syafi'i. Akhirnya cerai. Nah, sampai seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Berkembang lagi cerita-cerita yang aneh-aneh. Di mana antar pengikut madhab ini saling menjatuhkan, ya, saling menjatuhkan. Seperti misalnya diceritakan, disebutkan, kalau di madhab Syafi'i, ya, seseorang yang tubuhnya terkena najis itu cukup dicuci saja. Tapi kalau di madhab Hambali, wah, berbahaya. Kalau seseorang tubuhnya terkena najis itu harus dipotong. Ya, karena enggak cukup dicuci. Nah, kisah-kisah yang seperti ini, cerita-cerita yang seperti ini, isinya saling menjatuhkan, saling menyerang. Maka terjadilah perpecahan terus-terus, berkembang terus. Ya, ini. Keliru cara bermadhabnya. Ya. Dan sebenarnya Islam tidak memerintahkan kita untuk bermadhab. Gak ada perintah dari Allah, dari kitabullah. Gak ada perintah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bermadhab. Gak ada. Kalau ada, tunjukkan satu ayat saja di mana di situ Allah perintahkan untuk bermadhab. Ya. Kecuali madhab sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau itu iya, di Al-Quran memang kita diperintahkan, disuruh untuk mengikuti mereka. Ya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan, bahwa para imam itu pada dasarnya mereka telah menasehati dirinya, menasehati umatnya ketika mengajak kepada umatnya agar kembali kepada hadis apabila menyelisihi ijtihadnya dan ra'yunya, pendapatnya. Fahadha idzan yaftahu at-tariq hatta bismit taqlidil a'immah lirruju' ilal kitabi was-sunnah. Nah, yang seperti ini kata Syekh, yaftahu at-tariq, akan membuka jalan. Akan membuka jalan walaupun dengan nama taklid. Karena taklid dengan cara yang benar yaitu kepada Quran dan sunnah. Ya. Lirruju'i ilal kitabi was sunnah, untuk dapat kembali kepada kitab dan sunnah. Ya. Jadi cobalah kaum muslimin semuanya, ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh para a'imah. Amalkan. Para a'imah mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih atau ada hadis sahih maka itulah madhabku. Perhatikan perkataan a'imah ini. Amalkan. Kalau semua mengamalkan maka ini menjadi pintu, menjadi jalan untuk semuanya bisa kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kalau dipaksa itu sulit. Ayo pelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu sulit. Tapi kalau coba dikasih jalan dulu. Caranya apa? Diberitahukan bahwa para imam-imam itu Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, ya, mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Sudah tahu sekarang? Para imam mengatakan seperti ini. Nah, mari kita amalkan. Ya, ini jadi jalan untuk bisa mengajak mereka pada akhirnya kembali kepada Quran dan sunnah. Ya. Kalau tidak dikasih jalan seperti ini, kadang menentang. Ya, kadang menentang. Ayo kita pelajari agama sesuai dengan Quran dan sunnah. Ditentang, enggak. Kami dari dulu sudah Syafi'i mazhabnya. Yang satunya lagi diajak, ayo kita kembali kepada Quran dan sunnah. Pelajari Quran dan sunnah. Tidak. Nenek moyang kami dulu sudah Hanafi imamnya. Kami akan bermadhab Hanafi. Sulit. Ya. Maka Syekh mengingatkan kepada kita ada cara lain. Coba. Ya. Yaitu dengan menghadirkan pernyataan para a'immah. Yang justru lebih cenderung mengedepankan, mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Quran dan sunnah. Qala fanadhkuru ba'dhal amsilah. Kemudian kata Syekh, kita sekarang akan menyebutkan beberapa contoh. Contoh-contoh yang luar biasa disebutkan oleh Syekh. Ya. Wahia la tazalu mawjudatan fi kutubina tudarris fi kullil madaris asy-syar'iyyah wal kulliyat wa ma syabaha dzalik. Yaitu contoh-contoh yang masih ada dalam kitab-kitab kita, dipelajari di sekolah-sekolah, bahkan di universitas-universitas, kata Syekh. Fi ahadil madhahib al-islamiyah. Sekarang mulai menyebutkan contoh. Di salah satu madhab Islam. Beliau enggak sebutkan madhab apa itu. Pokoknya di salah satu madhab Islam. Ada keyakinan. Ya, annal musalli idha dakhala fis salat. Yasdilu yadaihi. Wala yakbid. Orang yang sholat, apabila sudah akan mulai sholat, kemudian takbiratul ihram, ia meletakkan tangannya di bawah. Meletakkan tangannya di bawah setelah takbir itu. Tidak mendekapnya di dada, mendekapkannya di dada. Ya. Ada salah satu madhab yang punya keyakinan seperti ini. Kalau orang sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Allahu Akbar. Ya. Tidak mendekatkan kedua tangan kanan dan kiri ini di dada. Limadha? Ketika ditanyakan, kenapa? Jawabannya, hakadzal madhab. Seperti inilah yang diajarkan oleh madhab kami. Ya. Ini madhab. Mestinya kan takbiratul ihram Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya. Ini mestinya begini kan. Mensedekapkan kedua tangan. Kalau ini Allahu Akbar langsung ke bawah. Nyantai aja dia. Allahu Akbar. Ketika ditanya, "Lo kenapa ini begini?" Jawabannya, "Madhab ya akhi." Ya. Madhab mengajarkan seperti ini ya akhi. Nah. Bainama jahada kullu ulama il hadith bi an ya'tu bi hadithin wahidin walau dha'if bal walau mawdu ala anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam kana la yaqbil bi yadihi al-yumna ala al-yusra idza waqafa yusalli hadza la wujudalah. Sementara ya, para ulama itu sudah berusaha mencari hadisnya, cari hadisnya walaupun satu, pokoknya mencari sampai dapat. Walaupun hadisnya dhaif, walaupun hadisnya maudhu, yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensedekapkan kedua tangannya di dada. Ya. Ketika sholat. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang dhaif, tidak ada juga hadis yang maudhu, yang palsu, yang menyebutkan bahwa kalau setelah takbir itu tangan harus ke bawah, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ternyata tidak ada hadisnya. Maka wajar ketika ditanya, kenapa kamu kok setelah takbiratul ihram tangannya ke bawah? Jawabannya, madhab akhi. Karena hadisnya itu tidak ada. Tidak ada hadisnya. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang doi pun tidak ada. Yang palsu pun tidak ada. Nah ini. Aneh kan? Yang palsu juga tidak ada. Tidak ada orang yang bikin hadis dengan sengaja yang isinya perintah ketika takbiratul ihram itu tangan harus di bawah. Itu tidak ada yang bikin seperti itu. Maka Syekh mengatakan, fahal hadza huwal Islam, apakah memang ini Islam itu? Apakah begini Islam mengajarkan? Kemudian kata Syekh, ana a'rifu anna ba'dakum sayaqul inna hadza minal masail al-far'iyyah. Saya tahu, kata Syekh, saya tahu mungkin sebagian dari kalian akan mengatakan, ini kan masalah furu'. Hah? Ini kan masalah furu, ini kan masalah fikih, kenapa kok diributkan, kenapa harus dicari hadis? Ya. Kenapa harus cari dalil? Ini kan masalah furu. Ya biasa ajalah. Ya. Ya. Ini masalah fikih, ringan, kenapa harus diributkan? Saya paham, pasti akan ada orang yang mengatakan seperti itu, ya kan? Ketika kita tegur, ada orang yang sholat ketika selesai takbiratul ihram tangannya di bawah. Kita tegur. Kenapa akhi begini? Gak ada hadisnya. Ya. Dia mengatakan ini madhab akhi. Kemudian pasti akan ada orang yang mengatakan, kenapa kamu tegur dia? Ini kan urusan fikih. Ya. Ini urusan furu', urusan cabang. Bukan akidah ini. Nah. Waqad yatasahal ba'dhuhum fit ta'bir, bahkan kata Syekh sebagian mereka ada yang yatasahal, bermudah-mudah dengan memberikan ungkapan hada minat tawafah. Ini perkara yang sepele, kenapa diributkan? Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa ana a'taqid anna kulla syai'in ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma lahu ilaqatun bid-din wa bil ibadah falaisa min tawafahil wa falaisa min tawafuhil umur. Kata Syekh, saya yakin bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada hubungannya dengan agama dan ibadah itu bukanlah perkara yang sepele. Ini kaidah. Ya. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada hubungannya dengan agama dan persoalan ibadah bukanlah perkara sepele. Jangan membeda-bedakan antara perkara fikih dengan perkara akidah. Jangan beda-bedakan antara perkara furu dengan perkara usul. Ini kan fikih, gampanglah, ini sepele, jangan. Ya. Selama itu menyangkut urusan agama, maka perkaranya penting. Bukan sepele, perkaranya penting. Bukan urusan ringan. Ini sholat ini menyangkut ibadah. Ya, menyangkut ibadah. Jelas ada hubungannya dengan agama. Karena agama itu mencangkup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan segala hal yang menjadi keyakinan dan amalan manusia. Ya, itu agama. Jadi tidak boleh disepelekan. Ya. Nah, contoh di atas tadi, ya, ini akibat dari orang yang ketika dalam urusan agama kembali kepada madhab. Ya. Akibat dari ketika kembali kepada agama itu kembalinya kepada madhab. Akhirnya tidak melihat dalil lagi. Pokoknya kalau mazhab begitu berarti harus begitu. Ya. Enggak peduli mau ada dalil atau tidak. Mau ada hadisnya atau tidak. Apakah agama itu seperti ini? Jawabannya jelas bukan. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini betul-betul fakta. Kejadian nyata. Banyak orang yang ketika kita luruskan, ya, alasannya, ya akhi kenapa ini diributkan? Ini masalah sepele. Masalah sholat. Ya. Masalah ringan. Padahal gak begitu. Kalau menyelisihi dalil itu tidak ada yang ringan. Ya. Tidak ada yang ringan. Perkaranya berat. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menentang Rasul. Menyelisihi dalil, Quran dan sunnah itu berarti masuk dalam kategori penentangan terhadap Rasul. Artinya, Rasul ada di sisi kanan umpamanya. Ya. Ini ada di sisi kiri. Bertolak belakang. Menyelisihi. Maka termasuk perkara yang berat. Apalagi ada kaidah al-aslu fil ibadah litahrim. Hukum asal ibadah itu enggak boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil. Kalau enggak ada dalil jangan dilakukan. Ada orang yang takbiratul ihramnya ketinggian tangannya. Sampai melewati batas overdosis. Allahu Akbar. Ada ya, akhi. Pernah lihat? Ada. Allahu Akbar. Sini. Atau bahkan ada yang sini. Allahu Akbar. Tujuannya ingin mantap. Ya. Kalau di sini kurang mantap. Di atas dulu mantap. Allahu Akbar. Kita tegur ya, akhi. Kenapa kok tangan seperti itu takbiratul ihram. Padahal hadisnya itu cuma dua, sejajar dengan tangan atau sejajar dengan daun telinga. Mungkin saja akan menjawab, madhab ya akhi, madhab saya mengajarkan seperti ini. Atau juga akan menjawab, ya akhi, kenapa antum repot-repot? Ya, ini urusan ibadah gampang, furu ini. Ya, ini urusan furu ini, fikih. Kenapa harus terlalu sulit? Ya, ini bukan urusan usul ini, urusan furu ini. Allah begini. Ya. Ada juga yang mungkin ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sudah benar meletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dada, tapi kelewatan di sini. Allahu akbar. Ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi seperti ini, kayak kedinginan. Ya, begini. Ketika ditegur, kenapa seperti ini? Ini menyelisih dalil. Dalilnya tidak begitu. Jawabannya ada dua. Bisa jadi mengatakan ini madhab ya akhi, atau mengatakan ini urusan furu, ya, urusan fikih, sepele. Ya. Enggak perlu diributkan lah. Ini yang seperti ini nih, yang menjadi sebab perpecahan umat Islam. Wah. Ya. Hebat bicaranya. Kayak gini nih. Kayak antum-antum ini yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Apakah Islam seperti ini? Jelas tidak. Ya. Cuma itulah musibah yang memang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Akibat apa? Tidak kembali kepada agama dengan cara yang benar. Ya. Kembali kepada madhabnya pun dengan cara yang salah. Ya. Padahal tidak boleh kita membedakan dalam agama ini, sekali lagi, urusan usul dan furu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu pembagian yang bid'ah. Ya. Taqsimuddin idal usul wal furu bid'ah. Pembagian agama kepada usul dan furu, maksudnya itu yang ringan dan yang berat, ya, ini bid'ah. Kalau masalah fikih, masalah keyakinan emang ada. Ya. Kalau masalah fikih, masalah agama, masalah akidah memang ada. Tapi kalau Islam dibagi menjadi kulit dan isi, nah ini yang bid'ah. Ya. Ini yang bid'ah. Karena kulit dan isi ini kalau dalam bahasa umum yaitu tadi usul dan furu, ya. Nah. Qala nahnu na'taqid anna kulla ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam yajibu an natabannahu dinan awwalan. Kata Syekh rahimahullah, kita meyakini bahwa setiap yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk kita jadikan sebagai agama. Ini pertama. Ya. Apapun yang datang dari Rasul, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, itu merupakan bagian dari agama. Ini pertama yang harus kita yakini. Ma'a waznihi bi adillati syar'iyyah, dengan tentu saja yang menjadi patokannya adalah dalil syar'i. Ya, menjadi wazannya, yang menjadi timbangannya adalah dalil-dalil yang syar'i. In kana fardhon fa fardhun. Kalau memang hukumnya wajib, ya, maka jadi wajib secara hukum. Wa in kana sunnatan fa sunnatun. Dan jika sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Ya, apapun yang datang dari Rasul, baik yang wajib maupun yang sunnah, adalah bagian dari agama. Amma an nusammiyahu amran tafahan aw qusuran li'annahu mustahab fa hadza laysa minal adabil islami fi syai' itlaqan. Adapun kalau kemudian kita sebut sebagai perkara yang sepele, ya, atau sebagai kulit, li'annahu mustahab, karena secara hukum sunnah, maka ini bukan merupakan adab Islam sama sekali. Ya. Bukan merupakan adab yang diajarkan oleh Islam sama sekali. Kalau yang sunnah dibilang kulit, yang usul dibilang, yang fardu, yang wajib dibilang isi, ya, ini bukan merupakan adab. Bukan merupakan adab. Ya. Harusnya kita yakini semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagai din, sebagai agama. La siyama wa anna al-lubba la yumkinu an nuhafidha alayhi illa bil muhafadati ala al-qasr. Aqulu hadha law aradtu an ujadilahum bil lafz. Kata Syekh, apalagi, ya, apalagi bahwa yang namanya isi itu tidak mungkin bisa dijaga kecuali dengan menjaga kulitnya. Ya. Ya kan? Makanya enggak bisa dipisahkan dong antara kulit dengan isi. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga isinya kalau tidak dijaga kulitnya? Keaslian isi itu akan kurang kalau kulitnya cacat. Ya enggak? Iya. Wong dalam minuman-minuman saja kan begitu. Jangan diminum kalau segel terbuka. Ya kan? Ini artinya bisa mempengaruhi keaslian isinya. Makanya enggak benar kalau agama itu dipilah-pilah. Kalau agama itu dibeda-bedakan. Ini kulit. Ya, urusan ibadah itu kulit. Kalau urusan akidah, isi. Ya. Kalau kulit itu enggak apa-apalah. Kita bermudah-mudah di dalamnya. Sepele ini. Gampang urusannya. Padahal sebenarnya tidak gampang. Justru menjaga kulit itu lebih sulit. Ya. Dibandingkan dengan menjaga isi. Karena sebelum kita menjaga isi, itu harus menjaga kulit terlebih dahulu. Iya enggak? Nah. Aqulu hadza law aradtu an ujadilahum bil lafz. Aku katakan seperti ini kalau aku ingin mendebat mereka yang membagi agama kepada kulit dan isi. Ya. Kalau aku ingin debat mereka, ya aku katakan seperti ini, kata Syekh. Enggak mungkin menjaga isi, ya, kalau kulitnya tidak dijaga. Ya. Hadza al-misalu al-basit wa huwa sadlu fi shalat. Ini contoh yang ringan, yaitu as-sadl fi shalat, meletakkan tangan ke bawah, ya, di dalam salat setelah takbiratul ihram. Kata saya ini contoh yang ringan. Nanti akan ada lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Limadza yastamilul muslimuna 'alal 'amal bihi? Lalu kenapa sebagian kaum muslimin kok terus-terusan mengamalkannya? Ya, padahal tadi sudah terbukti ulama hadis sudah cari itu hadisnya. Jangan yang sahih, yang dhaif, yang palsu pun enggak ada. Wal ahadits tatra fi kulli kutubis sunnah ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbidu. Sementara hadis-hadis, ya, dalam kitab-kitab sunnah itu sangat banyak sekali mutawatir yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada saat salat setelah takbiratul ihram. Laisa hunaka illa taqlid wal jumud. Maka jawabannya, kenapa kok kaum muslimin tetap seperti itu? Jawabannya, laisa illa taqlid wal jumud. Jawabannya adalah karena taqlid dan sikap kaku. Ya. Taqlid dan kaku. Itu jawabannya. Taklid dan kaku. Ala mukhalafatil a'immah fi qawlihim idha sahal hadith fahuwa madhabi. Menyelisihi ucapan a'immah yang berbunyi, apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Jadi kalau ditanyakan kepada mereka, madhab yang mana? Ya, yang membolehkan untuk meletakkan tangan di bawah. Ya, mereka juga akan kebingungan. Ya. Qad la yurdi hadzal mithal al-basit ba'dun nas. Mungkin kata Syekh, sebagian orang enggak suka dengan contoh yang ringan ini. Jangan itulah contohnya. Kalau itu mah enggak ada, gitu ya. Jangan itu contohnya. Maka Syekh mengatakan fanadzkur mitsalan akhar, kalau begitu kita akan sebutkan contoh yang lain. Wa huwa anna ba'd kutubil fikhil madzahib ma zalat tadzkuru bi anna al-khamra qismani. Qismun mustanbitun min al-'inab fa hadza qaliluhu wa katsiruhu haram wa qismun akhar mustanbitun min ghairi al-'inab min as-sya'ir wa min adh-dhurra aw min at-tamr aw ghairi dhalika mimma tafannana al-yawm al-kuffaru fi istinbatil khamri minhu fa hadza an-naw'u min al-khamri laysa kuluhu haraman wa innama alladhi yuskiru minhu faqat fa huwa haram. Sekarang saya akan menyebutkan contoh yang lainnya terkait dengan minuman yang memabukkan, khamr. Kata Syekh, anna ba'dha kutubil fikhi al-madhahib, sebagian kitab-kitab fikih madhab, mazalat tadkur, masih saja menyebutkan, bi annal khamra qismani, khamr itu ada dua macam. Ya. Di sebagian kitab-kitab fikih masih disebutkan pembagian khamr. Khamr itu ada dua macam. Qismun mustambitun minal inab. Yang pertama, yang diproses dari al-inab, anggur. Diproses dari anggur. Anggur itu sendiri pada prinsipnya halal, ya. Tapi akan menjadi minuman yang memabukkan ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga mencair. Simpan dalam jangka waktu yang lama sehingga mencair. Nah, ketika diminum ini bisa bikin fly, ya. Memabukkan. Nah, ya. Seseorang bisa berpikir bahwa dirinya sedang ada di London, padahal lagi di kamar, misalnya. Nah, ini. Ya. Jadi yang pertama, yang diproses dari anggur. Ya. Dan ingat, anggur itu sebenarnya halal. Buah anggur ada di pasar-pasar, dijual, itu halal. Tidak apa-apa. Cuma akan menjadi minuman yang haram ketika anggur ini dibiarkan dalam waktu yang lama. Kemudian diminum cairannya. Ini bisa memabukkan. فَهَذَا خَلِلُهُ وَكَثِرُهُ haram. Disebutkan dalam sebagian kitab fikih itu, nah yang seperti ini, sedikit dan banyaknya haram. Ya, sedikit dan banyaknya haram. Ini yang terbuat dari apa? Anggur. Wa qismun akhar mustanbitun min ghairil inab. Ada jenis yang lain yang diproses bukan dari anggur. Minasy-sya'ir au minadh-dhurra, yaitu dari gandrum. Ya. Dari gandrum. Au minat tamr, atau dari kurma. Gandrum, kurma, ini pada dasarnya halal. Ya. Tapi kalau disimpan, diproses, jadi sebuah minuman, disimpan lama, ini bisa memabukkan. Ya. Au ghairi dzalika, atau dari bahan-bahan lainnya, zat-zat lainnya, mimma tafannana al-yaum al-kuffar, yang merupakan bagian dari keahlian orang-orang kafir pada hari ini, fi istinbatil khamri minhu, dalam memproses khamr, ya. Fa hadzan naw'u minal khamri laisa kulluhu haram, disebutkan dalam sebagian kitab fikih, maka jenis khamr yang terbuat dari selain anggur ini tidak haram semuanya. Enggak haram semuanya. Ya. Wa innamal ladzi yuskiru minhu faqat fa huwa haram, yang memabukkan saja yang haram. Yang memabukkan yang haram. Jadi kalau minumnya sedikit enggak apa-apa. Karena tidak memabukkan, ya. Kalau minumnya banyak baru haram. Nah. Tapi kalau yang terbuat dari anggur sedikit atau banyak, apa hukumnya? Haram. Aneh kan? Kenapa kok dibedakan? Ya. Kenapa kok dibedakan? Kalau minuman itu jelas-jelas memabukkan, Nabi menjelaskan sedikit dan banyaknya, haram. Tidak boleh diminum. Haram. Tapi ini masih disebutkan di sebagian kitab fikih. Ya. Dibagi dua. Kalau yang terbuat dari anggur baru sedikit banyaknya haram. Kalau yang terbuat dari kurma, dari gandrum, dan yang lainnya, kalau minum sedikit, tidak haram. Kalau banyak, baru haram. Kata Syekh, limadza la yazulu hadzal qaul masturan? Kenapa pendapat ini kok masih tersimpan? Ya. Kenapa pendapat semacam ini masih tersimpan? Wa qad yudafi'u anhu ba'dhan nas bi alwanin min ad-difa' la sya'la li syai'in illa anna imaman min a'immatil muslimin ijtahada fa qala hadzal qaul. Kata Syekh, qad yudafi'u anhu ba'dhan nas. Sebagian orang ada yang membela pendapat tadi. Ya. Ada yang membela pendapat tadi bi alwanin minad difa' dengan berbagai macam bentuk pembelaan. Lali syai'in, bukan karena apa-apa dia membela. Illa anna imaman, ya, bukan karena apa-apa dia membela, akan tetapi karena inna anna imaman min a'immatil muslimin, karena ada seorang imam dari kalangan imam-imam kaum muslimin telah berijtihad. Faqala hadzal qaul, kemudian berpendapat seperti ini. Ini yang repot, ya. Ini yang repot. Kalau sudah satu pendapat itu didukung dengan ijtihadnya ulama. Hadisnya sudah jelas, ya. Qaliluhu wa kathiruhu sawa, sedikit dan banyaknya sama. Ya. Kalau minuman itu memabukkan, minum sedikit dan banyak sama hukumnya haram. Ada orang-orang yang membelanya, oh enggak begitu. Kalau minum sedikit enggak apa-apa. Kalau minum banyak baru haram. Yang penting tidak terbuat dari anggur. Ketika ditanyakan apa alasannya, dia menjawab, karena ada ulama yang berijtihad dan berpendapat seperti ini. Saya pegang pendapatnya ulama ini. Ya. Dalilnya ucapan imam. Ya. Dalilnya ucapan imam. Dalilnya, kalau yang pertama dalilnya madhab. Ya. Yang orang sholatnya tangannya ke bawah, dalilnya apa ketika ditanya? Madhab. Nah sekarang, yang mengatakan bahwa khamar terbagi dua, ya, kalau yang terbuat dari anggur, semuanya haram. Kalau yang selain dari anggur, sedikit, enggak apa-apa. Ketika ditanya, apa dalilnya? Qaulul imam. Ucapan seorang imam, karena dia sudah berijtihad. Dalilnya ijtihad ulama. Bukan kitabullah, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini kembali kepada agama? Jawabannya jelas tidak. Ya. Yang pertama sekali lagi dalilnya madhab. Yang ini dalilnya ijtihad ulama. Karena ada ulama yang berijtihad seperti itu, ya kita ikuti. Kemudian kata Syekh, ma'annana jami'an ala ikhtilafi madhahibina wa masyaribina naqra'u fi kutubis sunnah wa bil asanidah sahihah qawlahu alaihi salatu wassalam ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Padahal kata Syekh, kita semua membaca, ya, meski kita berbeda madhabnya. Kita semua membaca kitab-kitab sunnah dengan sanad-sanad yang sahih sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang membabukan itu sedikit dan banyaknya haram. Kata Nabi ini, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukan itu khomer, dan setiap khomer hukum adalah haram. Ini ucapan Nabi. Ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak membedakan dibuat dari apa khamr itu. Yang jadi patokan itu adalah memabukannya, ini yang jadi patokan. Ya. Selama minuman itu memabukan, maka hukumnya haram. Ya. Dia masuk dalam kategori khomrun. Nah, ada istilah kalau sedikit mah enggak apa-apa. Nah. Nabi mengatakan ma'askarahu. Ma'askara setiap yang memabukan. Kathiruhu faqaliluhu haram. Sedikit dan banyaknya haram. Nah sekarang khamr yang diproses dari kurma, ya mau sedikit mau banyak juga tetap haram kalau berdasarkan hadis Nabi SAW ini, karena Nabi tidak membedakan dari apa dibuatnya, ya gak? Berarti kalaupun ada ijtihad ulama, maka ijtihad ulama itu salah atau benar? Salah, karena berselisih atau bertentangan dengan sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. لماذا يضل مثل هذا القول الخطير الذي يشجع الناس الذين هم على شفا خفرة من الفسق أو قد وقعوا فيها فئلان. Kata Syekh, kenapa pendapat yang seperti ini masih dilindungi? Ya. Pendapat yang membedakan khamr yang terbuat dari kurma, dari anggur dengan khamr yang terbuat dari kurma dan yang lainnya. Kenapa pendapat ini dilindungi? Pendapat yang membahayakan ini dilindungi. Yang bisa mendorong manusia ya, untuk jatuh ke dalam jurang kefasikan. Coba bayangkan kalau umat itu mengamalkan, mengamalkan pendapat tadi, akan bermudah-mudah mereka. Oh, yang ini terbuat dari anggur, janganlah. Ini bukan dari anggur nih. Boleh sikit-sikit aja minumnya, sikit-sikit. Ya. Jangan banyak-banyak. Hari ini sikit, besok sikit. Ya. Tiap jam sikit minumnya. Ya, tersahih dikit. Nanti siang dikit lagi, nanti siang terus seperti itu. Coba, manusia akan bermudah-mudah, ya kan? Ini bahayanya kalau diamalkan pendapat tadi. Berarti pendapat itu pendapat yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang fasik, jatuh ke dalam jurang kefasikan. Na'udzubillah. Wa yuzayyin lahum syurbal qalil min khamrin ghairil inab. Mereka merekomendasikan untuk minum sedikit khamr yang tidak terbuat dari anggur. Bihujjati annal imam al-fulani wa huwa alimun fadil qala hadha. Alasannya imam fulan, ya, ulama fulan berijtihad seperti ini. Kata ulama fulan juga boleh. Kalau khamr itu terbuat dari kurma boleh, asalkan jangan banyak-banyak. Ya lil hujjah. Kata Syekh Al-Albani, hujjah macam apa ini? Ya. Orang sudah jelas-jelas hadisnya. Ini artinya tidak kembali kepada agama yang benar. Ya. Kalau kembali kepada agama yang benar, kepada Quran dan Sunnah, niscaya akan mengetahui persoalan yang sebenarnya, akan selamat. Ya. Nah, qala nahnu na'taqidu annahu 'alimun fadilun walakin al-farqa annana la nansa annahu 'alimun fadilun ghair ma'sum 'anil khata. Ya. Kita yakin bahwa seorang ulama yang berpendapat seperti itu, seorang alim yang berpendapat seperti itu bisa jadi alim yang fadil. Ya. Seorang alim yang punya keutamaan, akan tetapi perbedaannya dalam kita menyikapi annana la nansa, kita tidak akan pernah lupa bahwa seorang alim yang fadil, yang punya keutamaan, ghair maksum anil khata, tetap tidak maksum dari kesalahan, ya enggak? Walaupun katakanlah yang berijtihad itu pesantrennya sudah ratusan tahun umpamanya. Ya. sudah jadi tokoh utama di kampung ini, di kota ini, tetap dia tidak maksum. Bisa jadi jatuh dalam kesalahan. Nah kalau begitu, ijtihadnya ulama ini bukan hujah. Ya, bukan hujah. Pendapatnya ulama bukan hujah. Hujah itu Quran dan sunnah. Ya. Karena pendapat siapapun tidak maksum dari kesalahan. Seorang alim, seorang ulama, sepintar apapun, sekaliber apapun keilmuannya, keulamaannya, tetap tidak maksum. Jadi salah kalau ada seseorang ketika ditanya dalil, mana dalilnya? Kok kamu mengatakan seperti itu? Jawabannya, ini pendapat fulani. Ya. Sudah jelas-jelas hadis bertentangan dengannya. Masih ya mengatakan pendapat pula. Wahum yatanasawna hadihil haqiqah fayudilluna yudafi'una an hadihil kalimah. فبعضهم يستغل هذا القول بنشر الماذة المسكرة بين المسلمين وبعضهم يدافع عن الإمام لا عن القول. Mereka, kata Syekh, melupakan kenyataan ini, ya. Melupakan kenyataan ini sehingga mereka tetap berpijak kepada pendapat seorang ulama, tidak kembali kepada hadis, padahal hadisnya jelas, ya. Mereka melupakan kenyataan ini. Mereka melindungi dan membela pendapat ini, pendapat yang membedakan khamr yang terbuat dari anggur dengan yang selain dari anggur. Bahkan sebagian mereka, kata Syekh, yastaghillu hadzal qaul, mengambil keuntungan dari pendapat tadi. Binasyril madah, dengan cara menyebarkan bahan ya atau zat yang memabukkan di kalangan kaum muslimin, menjual. Ya, karena ada pendapat tadi, ya, yang bolehlah kalau anggur yang terbuat dari kurma, akhirnya dibikin usaha. Dia bikin khamr yang terbuat dari kurma, kemudian dijual. Memanfaatkan, ya kan? Cari keuntungan dengan adanya fatwa atau pendapat itu. Cari keuntungan. Sebelumnya nganggur, ada pendapat ini. Ya, akhirnya wah dapat pekerjaan ini. Prospek tinggi. Akhirnya bikinlah usaha. Usaha bikin khamr yang terbuat dari kurma, yang terbuat dari gandrum, lumayan. Ya kan? Paling nanti dikasih keterangan di situ, jangan minum banyak-banyak. Minum sedikit saja gitu ya. Nah, ini. Subhanallah. Ya. وَبَعْضُهُمْ يُدَافِعُ عَنِ الْإِمَامِ لَا عَنِ الْقَوْلِ. Ada juga sebagiannya yang fanatik tetap membela ulamanya, walaupun tidak membela pendapatnya. Ya. Jadi ada tiga sekarang, tiga kelompok dalam pembelaannya, kata Syekh. Kelompok yang pertama, benar-benar membela pendapat itu dan membela ulama yang berpendapat dengannya. Yang kedua, ada yang memanfaatkan, mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, ya, membela ulamanya. Walaupun menyalahkan pendapatnya. Dia mengatakan memang pendapat itu salah, tapi ulama ini tidak salah. Nah, itu. Ya, ulama ini tetap ulama, kita tidak bisa menyalahkan ulama. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ulama. Pendapatnya memang salah, tapi ini ulama tidak salah. Muhammad al-Imam itu memang salah. Membikin wasiqah kufriyah. Hah? Kerjasama, tolong-menolong dengan orang-orang Syiah. Ini salah. Tapi al-Imam tidak salah. Muhammad al-Imam tetaplah Muhammad al-Imam. Ulama, alim. Tidak boleh kita katakan sesat. Tidak boleh kita katakan mubtadi. Ada orang-orang yang tipenya seperti ini. Ya. Ini orang-orang yang tidak kembali kepada agama dengan benar. Ya. Kalau salah, harus dikatakan salah. Karena kita tidak toleransi dalam kesalahan. Seperti nanti akan disinggung oleh Syekh. Ya. Jam berapa? Sudah 2 jam. Bukan dikit-dikit, banyak-banyak nih. Baik, kita rehat dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.